Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudallinnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masyaallah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 atau bertepatan pada tanggal 8 Zulqa'dah 1431 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita nantikan, yaitu Teledakwah. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini, kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebagaimana biasa, masih bersama saya, Rahmaji Asmuri, kali ini didampingi oleh rekan saya, Nisfi Revina. Apa kabar, Nisfi? Alhamdulillah, baik-baik aja, Mas Haji. Dan selama satu jam ke depan, kami akan menemani Anda hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan di studio kami juga telah hadir Dewan Hakim kita, siapa nih, Mas Haji? Ya, yang pertama adalah Bapak Dr. Musni Umar SH, MSI. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Letnan Kolonel Haji Muhammad Kemasyah MA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya Mas Haji. Dan untuk tema kita pada pagi hari ini adalah tempat-tempat mustajab. Iya. Tempat-tempat mustajab ya. Iya, betul sekali. Tentu mustajab untuk berdoa tentunya ya. Iya, tentunya. Dan nanti kita akan mendengarkan lebih jauh seperti apa kira-kira tempat-tempat yang mustajab ini. Tentunya ada pembekalan mungkin terlebih dahulu, dilanjutkan dengan nanti kita ingin mengundang bagi Anda para da'i-da'iyah yang ingin berpartisipasi di acara ini, silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun jangan lupa passwordnya, masih ingatkah? Masih. Oh gitu. Walihu anni walau ayah. Nah itu dia passwordnya. Ya, dan untuk itu marilah kita simak terlebih dahulu pembekalan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Dr. Letnan Kolonel Haji Muhammad Kemal Syah MA berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu penuh dengan rahmat. Salam itu adalah penuh dengan keberkahan. Dan salam itu adalah kebahagiaan, karena Allah akan meridhoi setiap langkah dan perbuatan kita. Para pemirsa dimanapun berada, wabil khusus sahabat tercinta guru kita, semua yang ada di studio tentunya, di pagi hari ini kita berkumpul bersama di tele dakwah tentunya, terkait dengan judul di kesempatan pagi hari ini adalah tempat-tempat mustajab. Semua ini tidak ada lain berpulang kepada bahasa doa tentunya. Kalau sudah berbicara tentang doa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara kepada doa tentunya harap dan permohonan. Kalau sudah berbicara harap dan permohonan, manusia punya keinginan dan kebutuhan. Kepada segenap yang akan ikut, yang sama-sama akan berbicara bagaimana berbagi ilmu, bagaimana mengajak segenap masyarakat di persada tanah air tercinta Indonesia ini, ada beberapa hal mungkin terkait dengan sedikit arahan bagaimana nanti saudara-saudara sekalian berdakwah. Waktu yang tersedia mungkin hanya sekitar 3 menitan ya. Ya. Waktu yang 3 menit itu bagaimana kita bisa manfaatkan sedemikian rupa. Tentunya ada beberapa kaitan dengan arahan. Sebelum saudara-saudara sekalian, para da'i dan da'iyah ini untuk memberikan materi ceramah kepada segenap masyarakat yang mendengarkan saat ini. Tentu yang pertama yang harus ada adalah niat. Innamal a'malu binniyah. Kalau saya boleh berbicara dengan bahasa kita, bahasa Indonesia adalah YPI. Yang penting ikhlas. Jadi apa yang kita akan sampaikan itu insya Allah didasari dengan keikhlasan. Tanpa sesuatu, aduh suara saya terdengar, aduh, aduh, aduh, tidak, tidak. Semuanya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentunya ketika berbicara tempat-tempat mustajab itu adalah itu terkait dengan runtutan awal dengan doa. Yang dimaksud doa tadi adalah beribadah kepada Allah, memohon dari berbagai hal yang menjadikan kebutuhan dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Gitu. Jadi yang pertama kepada segenap mereka-mereka yang akan ikut serta beribadah untuk menyampaikan pesan balighani walau ayah, jangan lupa harus kita berbicara diawali dengan doa itu sendiri. Kemudian yang kedua baru kita berbicara. Kalau bicara doa itu bicara ibadah, itu adalah ketaatan, kepatuhan, kedekatan kita, maka kita juga perlu bagaimana caranya doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar bagaimana materi doanya saja, ternyata ada tempat-tempat yang mustajab tentunya. Ya mungkin sedikit kalau berbicara tentang tanah suci Makkah, kita bisa tahu ada beberapa tempat. Di tanah air juga ada beberapa tempat. Nanti saya yakin segenap para peserta akan mengulas dan mengungkap itu seluruhnya. Ya, itu yang nanti menjadikan bahan penilaian fokus daripada tema pada kesempatan pagi hari ini tentunya. Kemudian hal yang lain tentunya perhatikan kaitan dengan dalil-dalilnya, yaitu Al-Quran maupun hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selamat berjuang, yang penting ikhlas. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita sekalian. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Kita sudah mendapatkan pembekalan, tidak saja mungkin bagi Anda para da'i-da'iyah yang akan berpartisipasi di acara ini, tapi kita sendiri kita pun sendiri pun juga dapat. Ya. Ada hal baru, YPI. Ya, yang itu penting ikhlas. Itu hal baru yang kita dapatkan pada pagi hari ini gitu ya. Dan untuk itu kami mengundang bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Ya, dan tema kita pada pagi hari ini adalah tempat-tempat mustajab. Namun bagi Anda yang telah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu, balighu anni walau ayah. Baik, ya. Dan untuk itu sebelum kita menerima para da'i-da'iyah yang ingin berpartisipasi, kita ingin jeda sesaat dan kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih masih bersama kami tentunya di acara Tele Dakwah. Dan kami ingatkan kembali kepada Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, atau 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah tempat-tempat mustajab. Ya, ini kembali mengajak kita untuk senantiasa berbicara sama Allah. Ya. Itu kata Pak Kemal Syah tadi, betul, bahwa kita diajak untuk selalu berdoa. Nah, di mana ketika kita berdoa itu tentu kita ingin doa kita itu dikabulkan. Iya. Nah, ketika ingin dikabulkan tidak terlepas juga dari tempat-tempat mana ketika kita berdoa segera dikabulkan oleh Allah. Kata beliau tadi di tanah air juga ada tempatnya. Iya. Apalagi sekarang saudara-saudara kita saat ini sudah sebagian besar sudah ada yang ke tanah suci. Sudah ada yang ke tanah suci dan tentunya di sana banyak sekali tempat-tempat mustajabnya. Iya, ya. Betul sekali. Dan oleh karenanya kita masih menantikan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, ya, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Ya, jangan lupa passwordnya balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, terus tadi kita juga diingatkan oleh Pak Ustaz Kemal di pembekalan tadi bahwa ketika kita nanti menyampaikan materi dakwahnya, tolong jangan lupa manakala kita mengutip dalil, mengutip nas ayat Al-Quran atau mungkin hadis dari Nabi, jangan lupa diingatkan kalau menyebut Quran, Quran surah berapa dan ayat berapa, surah apa dan ayat berapa misalkan. Kemudian hadis, dari mana itu hadis, kemudian siapa yang meriwayatkannya. Ini penting biar kita punya pemahaman yang lurus tentang nas yang disampaikan tadi. Nampaknya sudah ada, Mbak. Nampaknya sudah ada yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Passwordnya dulu, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa, dari mana? Ibu Safa'ah dari Jakarta. Ibu, mohon maaf, waktu yang tersedia hanya 3 menit. Silakan, tema kita tentang tempat-tempat yang mustajab. Tempat-tempat yang mustajab. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bi qouli alhamdulillah. Kedua kalinya rahmat sallam tetap kita serahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah kami di sini untuk mengikuti acara tele dakwah yang penuh berkah ini dengan tema tempat-tempat mustajab. Pengertian mustajab bagi saya yang awam ini yaitu tempat di mana yang sering dibacakan ayat-ayat Allah, yaitu seperti Al-Quran, misalkan masjid. Tapi bagi orang yang tidak tahu, mustajab itu adalah kuburan, katanya keramat, bagi orang awam itu. Padahal kalau kita lihat orang awam itu, yaitu bilang mustajab itu keramat itu adalah kuburan. Bagi saya, mustajab itu adalah tempat yang sering dibacakan ayat-ayat Allah. Memang kuburan sering dibacakan ayat-ayat Allah, seperti melihat tahlil, yakin di situ. Bagi saya itu mustajab. Terus di Arafah, Arafah bagi saya itu mustajab. Emang di dalam Al-Quran juga barang siapa yang berdoa di Arafah, kita wukuf di Arafah, doanya pasti terkabul. Tetapi Allah tidak langsung mengkabulkan. Sekarang kita berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah? Tidak. Berapa tahun lamanya baru dikabulkan? Pernah saya selagi di Arafah saya punya cita-cita, saya kepengen haji. Setelah di Arafah saya, alhamdulillah saya sudah haji. Alhamdulillah saya berdoa hajat saya, tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Setelah 5 tahun yang lamanya baru, oh ini mungkin jawaban dari Allah. Itu bagi saya tempat-tempat mustajab. Mustajab itu masjid pasti, kuburan pasti. Karena apa? Sering dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau orang yang tidak tahu itu, mustajab itu adalah tempat yang keramat itu aja. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Syafa'ah dari Jakarta, terima kasih telah berpartisipasi. Iya.